الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Pada esok disebutkan hal yang pertama, hal syafiqat dalam keadaan mahjub. Asyqa dengan syafiqat mahjub apa? Iya, ketika ada usul zakar kemudian furu' zakar. Dan yang kedua, mereka syafiqat, syafiqat menjadi ta'sib, mendapatkan ta'sib bil ghair. Kawan, yes. Apa? Iya, ketika seorang mayit, seorang meninggal dunia, dia meninggalkan seorang saudari kandung, kemudian saudara kandungnya memiliki juga saudara laki-laki kandung. Jadi Zaid meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan seorang saudara kandung, Umair, dan seorang saudari kandung. Ya, misalnya Zainab. Maka Zainab dapat bagian karena dia ta'sib dengan saudara kandungnya. Itu ta'sib bil ghair. Kemudian yang ketiga, ta'sib mal ghair. Berapa? Iya, seorang saudari kandung mendapat bagian ta'sib sisa dari bagian waris ketika ta'sib mal ghair, ketika mayit memiliki furu' untha, ya, turunan yang perempuan. Ya, contohnya tadi Zaid misalnya yang meninggal dunia punya putri satu orang, Zainab punya saudari kandung satu orang, Hanifah. Ya, Hanifah itu bisa menjadi pewaris mendapatkan sisa ta'sib karena keberadaan Zainab. Ya, karena masih ada putri, anak putri, maka saudarinya masih mungkin dapat. Kalau cuma dua orang itu bisa dapat setengah dua-duanya. Iya. Zain meninggal dunia, meninggalkan satu putri, satu saudari kandung. Putrinya dapat berapa? Berapa Hantalah putrinya? Hantalah satu putri dapat berapa? Setengah. Setengah. Sisanya untuk saudari kandungnya. Ta'sib mal ghair. Kemudian yang keempat adalah fard. Dia dapat bagian fard. Iya. Kapan dapat fard, Muhammad? Apa? Iya, kalau tidak ada tadi, tidak ada usul ke atas nggak ada laki-laki, ke bawah nggak ada laki-laki, terus nggak ada turunan perempuan, kemudian nggak punya saudara laki-laki kandung, ya, berapa bagiannya? Apa? Sendiri setengah, kemudian apa? Kalau di orang lebih 2/3, atau bisa juga mungkin ditambah kalau seandainya si anak perempuan cuma satu orang, dia pasti pernah takfilah selesai. Nah, berikutnya adalah sekarang al-akhwat li'ab. Kalau kita paham tadi itu, sekarang mudah insyaAllah al-akhwat li'ab. Yang paling penting yang pertamanya, al-akhwat li'ab. Tentunya ini tergambar kalau seorang punya ibu dua, ya. Seorang ayah punya istri dua. Ya, berarti baru ada saudara seayah. Nah, Zaid meninggal dunia misalnya, dan dia meninggalkan akhwat li'ab. Ya, ayahnya punya istri dua orang. Dia dari anak pertama, dari istri pertama, punya saudari. Seayah dari istri yang kedua. Kan begitu tergambarnya. Akhwat li'ab. Dia saudara seayah, beda ibu. Akhwat li'ab itu kadang pertama tidak mendapat apa-apa. Dia tidak mendapat apa-apa. Mahjub terhalang. Tidak dapat apa-apa dari warisan. Kapan? Nomor pertama? Ketika ada usul. Ketika Zaid meninggal masih ada ayahnya atau masih ada kakeknya. Maka akhwat liab, saudara-saudari si ayah ini enggak dapat. Yang kedua? Kedua, ketika ada furu. Iya, laki-laki, anak laki-laki si Zaid. Sama dengan tadi. Iya, juga ketika Zaid punya anak laki-laki, ini juga akhwat enggak punya, enggak dapat. Yang ketiga? Ya, ketika ada asyikah, ketika ada saudara laki-laki sekandung yang saya seibu sama Zaid. Zaid ibunya, misalnya ibunya Aminah. Ini yang satu ibunya Aisyah. Ada yang saya seibu, saudara laki-laki. Ya, kalau ini kan saudara beda ibu, akhwat ini. Ini yang saudara dengan Zaid satu ibu, ada laki-laki. Maka ini enggak dapat. Ya, kemudian ngebat iya, yang keempat atau Zaid ketika meninggal dunia dia punya saudari perempuan seayah seibu, iya, dua orang atau lebih. Iya, Zaid meninggal dunia ada dua orang saudarinya seayah seibu, Hanifah dengan Hunaifah. Gitu ya? Hanifah dengan Hunaifah. Ada saudara dari seayah dari ibu lain, misalnya siapa? Ruqayyah. Iya. Ruqayyah misalnya. Kita katakan apa? Ketika dia meninggal Ruqayyah afwan. Antum enggak dapat sekarang. Kamu saudara saudari seibu, masih saudari seayah. Gitu. Kenapa? Karena ini masih ada saudara kandungnya dua orang. Gitu ya. Tergambar gak? Tergambar? Mungkin tergambar dulu. Iya. Ini ibunya satu. Siapa tadi? Hah? Ibu yang pertama? Aminah. Zaid punya ayah. Ayahnya dari Aminah punya lahir Zaid dengan dua orang saudari perempuan. Siapa? Hanifah dengan Hunaifah. Ayahnya juga nikah dengan Aisyah, punya anak perempuan, Ruqayyah. Berarti seibu kan? Seayah kan? Saudara seayah. Kita katakan, Ruqayyah kamu saudara cuma seayah doang. Karena dia punya, Zaid punya saudara kandung, perempuan dua orang dari saya seibu, kamu gak dapat. Gitu. Keadaan keberapa itu? Keadaan keempat. Ruqayyah, saudara seayah dari Zaid, tidak dapat apa-apa ketika pertama, Zaid masih punya usul laki-laki, ayah ibu, ayah atau kakek. Yang kedua ketika punya turunan laki-laki, anak laki-laki atau cucu laki-laki. Ketiga apa? Ketika masih ada saudara kandung laki-laki. Ya. Keempat apa? Ketika ada saudari kandung perempuan, saudara kandung dua atau lebih. Begitu keempat. Cuman bedanya yang keempat ada pengecualian. Yang keempat ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Kecuali kalau Ruqayyah punya saudara laki-laki. Iya. Kalau cuman Ruqayyah sendirian, Terus saudara kandungnya dua orang, Hanifah dengan Hunaifah. Rukaiyah enggak dapat apa-apa. Tapi kalau ternyata Rukaiyah punya juga saudara laki-laki Zainal misalnya, maka dapat. Iya. Kita katakan kamu Hanifah dengan Hunaifah dapat berapa? Dapat berapa? 2/3, 2/3 warisan. Ini Rukaiyah dengan Zainal taksib bil ghair. Nanti pembahasan berikut. Iya. Intinya itu yang pertama. Yang pertama apa? Mahjub. Mahjub seorang saudari seibu, saya ulangi. Saudari seayah tidak dapat apa-apa dalam empat keadaan. Iya. Empat keadaan apa? Ada usul laki-laki, puro laki-laki, saudara kandung laki-laki, atau dua saudari kandung dalam keadaan dia tidak punya saudara laki-laki, begitu ya. Kemudian yang kedua, saudari kandung itu bisa mendapatkan bagian ta'asib bil ghair. Ta'asib bil ghair. Kapan baik? Tadi ketika ada saudara laki-laki. Tadi contohnya, ta'asib bil ghair. Ada teman saudara laki-laki. Tadi contohnya, kalau saudara Zaid meninggal, dia meninggalkan seorang ibu. Zaid meninggalkan seorang ibu. Meninggalkan dua saudari kandung. Ya, meninggalkan Rukaiyah sendirian. Rukaiyah saudara sebapak. Rukaiyah enggak dapat. Karena terhalang oleh dua orang ini. Ya. Tapi ketika Zaid meninggal, dia apa? Meninggalkan seorang ibu. Ibu dapat berapa? Ada akhwatnya 1/6. Meninggalkan dua saudari kandungnya, Hanifah dan Hunaifah. Meninggalkan saudara seayah, Rukaiyah, dengan saudara laki-lakinya, Zainal. Ini jadi dapat. Kenapa? Namanya ta'asib bil ghair. Dia menjadi ta'asib mengambil sisa dengan laki-laki saudaranya. Ta'asib bil ghair. Begitu. Juga yang ketiga, al-akhwat li'ab, kata beliau, sama dengan akhwat syaqiqat. Bisa mendapat ta'asib ma'al ghair. Ta'asib ma'al ghair. Apa ta'asib ma'al ghair kemarin? Sama dengan kemarin, ahwat sakikat, kapan dia menjadi kasih malakir? Apa? Iya, sama. Ahwat li'ab itu bisa mendapat ta'asib gair, mal gair, dapat sisa ketika mayit punya turunan perempuan. Sama dengan kemarin. Zaid meninggal dunia. Meninggalkan seorang putri, iya, dan seorang saudari seayah. Ya, berapa putrinya? Hah? Setengah. Saudari si ayahnya ngambil sisa, karena dia ta'asib mal, sama seperti kemarin. Tapi kalau seandainya Zaid meninggal dunia, meninggalkan dua orang putri, kemudian meninggalkan satu orang saudari kandung dan satu orang saudari si ayah. Dua orang putri Zaid, meninggalkan satu orang saudari kandung, meninggalkan saudari si ibu. Dua putrinya dapat berapa? Abu Daud, dua putri, 2/3. Terus saudari kandungnya dapat sisanya, dia yang ta'asib mal ghair. Saudari si ayahnya mahjub, nggak dapat, kan ada, begitu ya. Nah, Insyaallah. Nah, yang terakhir sama. Yang terakhir juga al-fatihah dapat fard. Fardnya sama. Bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3 seperti dengan akhwat syaqiqat. Begitu ya. Seorang meninggal dunia. Zaid meninggal dunia. Tidak ada pewarisnya kecuali satu orang, misalnya ibu dengan satu orang saudari seayah. Ibu dapat berapa? 1/6. Saudari seayahnya dapat 1/2. Seperti itu. Dia meninggal dunia, meninggalkan istri, meninggalkan 2 orang saudari seayah. Istri dapat berapa? Istrinya, Lim? 1 istri dan 2 orang saudari seayah. Hah? 1/4 gak punya anak, gak punya turunan. Kemudian 2 orang saudari seayah? 2/3. Begitu. Persis. Ya, jadi bab akhwat di'ab mirip dengan akhwat syaqiqat. Cuman bedanya nanti tadi dibahas dalam bab apa? Dalam bab mahjub. Ya, terhalangnya itu banyak faktor. Begitu ya. Tapi kalau yang saudari sekandung terhalang karena sebab 2 aja. Kalau punya turunan laki-laki terus usul laki-laki. Iya. Tapi kalau akhwat di'ab terhalang bisa dengan 4. Bedanya itu aja. Iya. Karena punya usul laki-laki, puru laki-laki, saudara kandung laki-laki, atau 2 orang saudari kandung laki-laki dan dia tidak punya taksib bil ghair. 4. Bedanya itu aja. Yang lainnya sama. Dipaham insyaallah ya. Anjur mahera, fadlallah fikum. Ada masyaallah memang tilka hududullah. Tilka hududullah fala ta'taduha. Ada contoh. Seorang perempuan dengan sebab saudaranya itu ada yang bisa dapat, ada yang bisa enggak. Nah, contoh. Seorang ayah meninggal, Zaid meninggal, punya 2 putri. 2 putri dan 1 orang cucu perempuan dari anak laki-laki serta saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya. Iya. Zaid meninggal dunia. Punya putri 2 orang. Kemudian seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, bintu ibn, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnu ibnin. Iya. Ami Hamzah. 2 putri dapat berapa? 2 putri dapat berapa? 2/3. Terus bintu ibnin dengan ibnu ibnin dapat? Tadi taksib bil ghair. Karena sebab keberadaan siapa? Saudara laki-lakinya dapat. Iya, dapat sisa. Taksib bil ghair. Begitu ya. Hukum asalnya enggak dapat. Ketika ada saudara laki-lakinya bersama dia dapat. Sehingga dikatakan ah mubarak. Ah mubarak ini dengan sebab dia dapat berkah. Dapat. Iya. Kalau seandainya dia 2 putri, seorang cucu perempuan itu sendirian enggak dapat apa-apa. Tapi ketika bersama dia ada laki-laki, dengan sebab laki-laki dia dapat taksib, ngambil sisa. Gitu ya. Tapi kejadian lain dengan sebab laki-laki enggak dapat. Iya. Contohnya misalnya seorang meninggal dunia. Ya. Dia meninggalkan seorang putri, seorang putri, seorang apa namanya, saudari sekandung, putri saudari sekandung, dengan li'ab dan li'ab. Terbayang? Zaid meninggal, meninggalkan seorang putri, meninggalkan saudari sekandung 1, dan meninggalkan Uhliab dan Ahliab. Terbayang? Hah? Terbayang soalnya? Bin, dapat berapa? Baik. Setengah. Terus Sakikot satu orang. Ukhliab. Nah ini. Hah? Karena sebab keberadaan saudarinya, karena sebab keberadaan saudarinya, saudara laki-lakinya, dia tidak dapat apa-apa. Padahal kalau seandainya tidak ada, dia dapat bersama ah sakifat, khawatir keliru. Bentar. Iya. Kalau seandainya siap, dia dapat ta'asib. Bin setengah, sakiqah, apa? Takmilah, selesain. Takmilah, selesain. Sisanya untuk dia sebagai siapa? Ta'asib. Mal ghair. Tapi dengan sebab keberadaan ahliab, dia enggak dapat apa-apa. Nah, wallahu a'lam. Bisa, insyaallah nanti. Barakallahu fiikum.